Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami dan saatnya Kafis Break kembali lagi hadir buat Anda. Silahkan SMS di 0816924924 atau telepon di 6339160. Wih, ada yang gak terima loh kalau tadi pemicu endorfinnya ada satu yang gak kesebut ya Bang ya. Yeah. Terima kasih loh 8993 kali. Nanti yang denger pada ngiri ya. Memang sekali yang satu itu kita kagak bilangin. Iya, sengaja. Karena udah pernah tahu semua. Oke, untuk mempromosikan diri sendiri menjadi topik pilihan kita, apa saja cara-cara pertama yang harus dilakukan, Bang? Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita itu tidak akan mungkin lebih makmur, tidak akan mungkin gajinya lebih naik kalau value kita tidak dinaikin. Iya. Ya kan? Jadi kalau Anda punya nilai, Anda punya value, itu nilainya tidak bertambah, maka udah pasti akan sangat sulit Anda menerima kenaikan gaji. Mm-hmm. Anda juga akan sangat sulit untuk menerima sukses-sukses yang lain kalau value Anda itu tidak tambah tinggi. Yes. Itu sebabnya maka sangat penting dan sangat perlu Anda punya value dipromosiin supaya value-nya nilai Anda tuh meningkat, naik gitu. Itu pertama, orang harus mengerti dulu seperti itu gitu loh. Oke. Okay? Nah, yang kedua gitu loh ya. Dia pertama-tama kalau dia ingin menaikkan value, biasanya kesempatan kita untuk menaikkan value itu hanya terbatas. Oke. Okay? Jadi ibaratnya begini. Anda adalah pelukis. Yeah. Oke. Okay? Anda mempromosikan lukisan Anda ke orang yang kagak suka lukisan, sampai buju busrut juga dia kagak mau mengerti dan dia kagak mau beli lukisan Anda, dia nggak suka lukisan. Jadi Anda harus mempromosikan lukisan itu ke orang yang benar-benar menyukai lukisan, minimal menyukai lukisan, dan kalau bisa memang orang yang menyukai lukisan Anda. Okay? Jadi harus tahu orang yang tepat kemana gitu ya. Iya, yeah, jadi kalau kita udah tahu untuk meningkatkan value kita, yang berikutnya adalah kudanya yang mana. Jadi kita harus milih kuda gitu loh. Oke. Okay? Okay. Jadi misalnya begini. Anda di tempat kerjaan, ya. Okay? Kagak ada gunanya Anda mempromosikan diri Anda ke sesama kolega. Enggak ada gunanya. Anda harus mempromosikan diri Anda ke bos Anda. Oke. Okay? Ya. Anda misalnya di keluarga, ya Anda harus mempromosikan diri Anda misalnya. Mungkin lebih tinggi value-nya kalau Anda mempromosikan diri Anda ke mertua dibandingkan dengan orang tua sendiri. Orang tua sendiri udah tahu kartu kita. Iya. Bujur buneng. Jadi mungkin ada baiknya kita mempromosikan diri kita lebih keras kepada mertua dan keluarga dari apakah istri atau suami Anda gitu loh. Dengan cara seperti itu. Jadi kita tahu tuh targetnya kemana. Yes. Oke. Okay? Dan ketiga, nah kita harus tahu. Nah ini yang paling susah gitu loh. Nilai-nilai apa saja sih yang harus kita promosikan. Oke. Okay? Itulah sebabnya ya di dalam kehidupan ini. Maka orang sering gak pede sama kemampuannya. Wah gue ini gak punya apa-apa. Bohong. Tiap orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Cuman harus dia lihat nih kemampuan diri gue tuh seperti apa gitu loh. Banyak orang yang menganggap ah gue kok gak bisa apa-apa. Bohong gitu. Jadi orang itu pertama-tama udah pasti. Ada orang yang mengatakan wah gue gak pinter. Bohong juga gitu loh. Karena ada orang yang mengatakan pertama-tama pasti ada sesuatu yang memang membuat dia sangat knowledgeable. Jadi seseorang itu menjadi sangat knowledgeable. Saya tidak mengatakan pinter loh, tapi saya bilang berpengetahuan gitu loh. Nah seseorang yang berpengetahuan itu bisa bermacam-macam. Satu, sekolahnya banyak. Sampai PhD, sampai doktor. Maka dia makan sekolahan. Pengetahuannya mestinya banyak. Okay. Tapi ada juga orang yang kagak, sekolahnya gak tinggi-tinggi amat, tapi senang baca, maka pengetahuannya juga banyak. Jadi kalau dia ngomong dan dia cerita tentang sesuatu itu menjadi sangat fasih. Sekarang dia tahu betul gitu loh, banyak yang diceritainnya gitu loh. Dan yang ketiga, orang tuh selalu punya yang namanya soft skill dan hard skill. Hard skill biasanya kita peroleh itu lewat kerjaan. Kita jadi tukang las Ya berarti skill mengelas, kalau kita udah jadi tukang las 5 tahun ya masa kita kagak lihai, kita kagak jago ngelas misalnya kan. Itu kan itu adalah hard skill kita gitu loh. Tapi ada orang juga yang hobinya ngelas. Nah itu soft skill. Okay. Nah nanti kita akan cerita lebih banyak lagi tentang bagaimana menggunakan hard skill, bagaimana menggunakan soft skill, dan bagaimana menggunakan pengetahuan kita. Okay, baik mitra bisnis, nanti kita akan sambung lagi. Sekali lagi silakan bagi Anda yang ingin mendapatkan juga ya, ada buku dan T-shirt dari Kavis Break untuk Anda, SMS di 0816-924-924 kalau bisa cantumkan nama dan kota Anda, lalu juga telepon kami di 633-9160 atau untuk Anda di luar Jakarta bebas pulsa 0810 Pas FM. Kavis Break akan kembali sesaat lagi.